Pantai Marsari Ngardo di Sifareoke lapok ni suara mi aleto sai maru sorido di Simaloloke kating ni rupang ang dohong Ari ante dok si poninte bohing dosai sopong di mataki siana parjolo masih tak dalam holaku nama itu dirohaki Sopong di mataki.